alladaini yujtaidani maratu billadaini yujtaidani. Nah, lafadz isim mausul nas atau khas yang kedua ialah alladhani untuk rafa, alladhaini untuk nasab dan jar. Contoh yuflihu alladhani yajtahidani, ini rafa, telah beruntung atau beruntunglah, telah beruntunglah dua orang yang rajin itu. Ra'aitu alladaini yajtahidani, aku melihat dua orang laki-laki yang rajin. Martu billadaini yajtahidani, aku melewati dua orang laki-laki yang rajin. Tanbih, al-aslu fil ladani, al-aslu fil ladani alladhiyani, alladhiyani isqatil ya'i nah asal alladhani itu ya alladhiyani dengan membuang ya-nya. Nah, jadi asalnya alladhiyani, ya-nya dibuang di alladhani ya. Wa yajuzu tasdidun nuni iwadon anil ya'i al-mahdufa wa yajuzu tasdidun nuni iwadon anil ya'i al-mahdufati. Fatakulu alladh anni alladhani